Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dan ya, ini juga bagi saya sebuah kemuliaan yang bisa sharing sama bapak-bapak sekalian. Dan saya kira apa yang sudah bapak-bapak lakukan itu mungkin bisa jadi lebih baik dari yang sudah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya karim ar-Rahman, Allah al-Quran, khalaq al-insan, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira ada 6 poin. 6 poin saja. Dan di sini saya akan kita dan 6-6-nya nanti tinggal dirangkum. Saya alumni dari Madinah Islamic University. Sebetulnya saya itu syariah. Kenapa saya tidak memilih Fakultas Quran dulu? Padahal kecenderungan saya di situ. Dan saya sudah dari Ma'had Tahfidz sebelumnya. Sebelum itu saya di Gontor dulu. Ketika di Gontor, anak-anak Gontor itu enggak budaya Tahfidzul Quran. Nanti di zaman setelah dasar. Sebetulnya ada satu kata tafsir di dalam Al-Quran, ahsana tafsiran, tapi ada 4 kata tadabur di dalam Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min apa? Afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Afalam yadabbaru al-qaul. Lalu saya merujuk kepada kitab-kitab tafsir, ada yang mencengangkan. Dari situ saya melihat rupanya pemikiran para ilmuwan sekarang dalam ilmu Quran itu banyak terperosok pada detail-detail akademik Quran ketimbang penyampaian substansi Al-Qurannya. Memang Quran itu kalau kita sudah dekati secara akademik itu kita nikmati betul. Apalagi kalau sudah masuk ke wilayah ijaz. Apalagi ijaznya ijaz ilmi atau lughawi. Wah, ini kita bisa main-main nih. Sehingga ahli tafsir dari PT IKI bilang, Lailah itu tidak mesti malam. Kan gitu nanti ujungnya. Jadi ada yang fokus kepada masalah detail-detail kosakata, tapi kemudian dia kehilangan jejak makna dalam satu ayat. Akhirnya saya menulislah tentang tadabur Quran. Saya kumpulkan. Dan saya invest. Setiap ada yang terbaru. Dan saya carilah tafsir tadabur Quran ada gak sih kitabnya. Pokoknya yang konotasinya tadabur. Qadar Allah saya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatnya tentang tadabur setelah saya browsing itu satu-satunya tafsir Quran tentang tadabur itu ada di perpustakaan Masjid Nabawi. Kitab tafsir, kitab yakni tadabur sebetulnya. Pendekatannya, jadi di situ ada tahlilinya juga lebih mendalam. Judul bukunya Ma'arijut Tafakkur fi Daqa'iqit Tadabbur, punyanya Abdurrahman Awannakih, orang Syam, orang Suriah, yang sebelum selesai itu beliau sudah ditembak oleh ayahnya Bashar Assad, Hafiz Assad ini, dan beliau dosen Ummul Qura, dan sebelum itu beliau sudah menulis metodologi tadabur. Ya, jadi Qawaidul Amsal fi Tadabbur Al-Qur'an. Jadi beliau menulis tafsir itu atau tadabur itu berdasarkan metode ini. Nah, disitulah saya kemudian alhamdulillah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat konsep. Jadi kalau gitu ini produk saya. Cuma pendekatannya apa? Saya akhirnya banyak membaca kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini memang akidah katakanlah Salaf as-Salih, walaupun dia muridnya Ibnu Taimiyah, tapi dia sudah punya prinsip sendiri. Ya, Ibnu Qayyim ini kan enggak sama dengan Ibnu Taimiyah. Dan beliau tidak menafikan sufiyah, tetapi dia tangkeh. Kalau bapak-bapak baca semua kitab Tazkiyatun Nufus itu rujukannya itu pada akhirnya nanti kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini sebetulnya adalah Ibnu Qayyim mengambil dari kitab Tazkiyatun Nufus yang terbaik di masanya. Kan beliau hidup di masa kemasan Islam. Saya punya kenakalan intelektual juga, sehingga saya gak lanjutkan S3 saya ke Universitas Islam. Karena kalau kita mengambil S2 atau S3 saya misalnya, kan bukan kampus yang harus saya cari, profesor saya siapa? Yang bisa ngajarin saya tadabur. Saya browsing di Indonesia, saya gak dapet dosen tadabur. Dan sampai hari ini, Universitas Al-Quran cuma satu di Kairo. Tidak ada setelah itu. 5 juta. Masa iya sih, satu minggu ngajar cuma sih. 50 orang itu sedikit. Baru kemudian untuk mengerjakan ini semua. Ini bagaian, ini bagaimana agar kita, saya kalau habis ngajar kemudian lihat materi saya bisa mengevaluasi diri. Di mana kelemahan-kelemahan saya. Dan saya minta masukan sama teman-teman. Jadi Mas Bril yang diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mendapatkan inspirasi. Ini baru sebagian saja. Saya bayangkan kalau agak intens pertemuan kita dengan UPN Ustaz itu, saya kira luar biasa ini. Jadi potensi kita ini kaya Ustaz. Tapi bagaimana dalam konteks manajemen tadi itu? Jadi khazanah dai-dai kita kan pengalamannya kaya, tapi karena tidak tadi termin dengan baik sehingga orang tidak tahu menjadi sumber inspirasi dari banyak orang. Karena itu kami silakan, bahwa mungkin ada pertanyaan dari menara tadi, kami silakan dari sini. Ada pertanyaan? Saya kira Pak Serli mau memulai ya. Silakan Pak Serli. Pak Serli ini Kepala Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan. Yang kedua, ada tipologi dakwah yang mengajak kepada kepada teosofistik. Misal kita mengenal ada beberapa jemaah dari follower atau pengikut dari Syekh Hisam Al-Tabani misal di bangsa kita. Mungkin yang tarekat, yang tasawuf dan seterusnya. Itu ada segmentasinya masing-masing. Kemudian yang muda, ada yang mengajinya itu merasa kalau seandainya kecintaan kita kepada Nabi sudah di surga. Naik motor tak pakai helm, bawa bendera seukuran lapangan, dikibarkan, udah itu pasti masuk surga. Nah, kalau Ustadz Bakhtiar Nasir, ini kan segmentasinya tadi bukan low ke bawah. Audiensnya bukan lagi kepada orang-orang yang sifatnya jiping tadi. Nah, bagaimana kaitannya dengan majelis lembaga dakwah khusus menerapkan apa yang sudah tadi Ustadz sebutkan, karena masing-masing kita tentu memiliki lapangan sosiokultural dakwah yang beda-beda. Tadi misal di Kabupaten Tangerang, Muhammadiyah itu masih dianggap sebagai sebuah agama, walaupun di situ misal ada beberapa ranting Muhammadiyah berkembangnya layang utu walayahya, ada memang di situ. Nah, bagaimana menerapkan ini semua? Mungkin teori ini mungkin semua normatif, Tetapi ketika kita aplikasikan dengan segmentasi di lapangan yang tentu berbeda, bagaimana kiat sukses kita menerapkan apa yang sudah Ustadz sampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, di televisi ini memang yang lebih apa memiliki marketing itu, misal di Trans TV ada Ustadz Maulana, ada Okis Tiana Dewi, ada misal yang lain-lainnya. Dan seterusnya. Nah, bagaimana agar edukasi spiritual yang mencerdaskan, yang mencerahkan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Muti, ini memiliki penafsiran Al-Quran, memiliki bayan, sebagaimana konsep dari Ustaz Bastian Nasir, ini bisa diterima oleh media. Karena zaman sekarang jelas yang laku di pasaran adalah yang ya masuk digital tentunya, baik itu televisi, YouTube dan seterusnya. Bagaimana agar dakwah yang lebih mencerahkan, lebih mengedukasi ini diterima oleh publik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ustaz Tohirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahtiar Nasir yang sama-sama kita hormati. Kalau tadi sudah disampaikan banyak tentang manajemen dakwah dan ya semuanya luar biasa ya menurut saya. Tapi terkadang saya melihat umpamanya Ustaz di kampung lah, dulu di Magelang ya kalau nggak salah, itu ada Ustaz yang dikenal wali ya, itu Mbah Mangli, Mbah Mangli ya. Nah itu kan beliau, orang-orang seperti beliau-beliau ini kan dari sisi kekinian ya, itu kan tidak ada tampaknya itu manajemen dakwahnya gitu ya. Kemudian bahkan ceramah pun tidak pakai mic gitu ya, nggak kedengeran gitu ya. Ya tapi yang datang tuh begitu banyak gitu ya, begitu banyak datang. Saya di belakang, saya nggak dengar sama sekali itu apa yang disampaikan beliau. Kalau kata orang, kalaupun di belakang sih kalau nggak banyak dosa dengar aja katanya gitu ya. Gitu ya, tapi orang-orang itu optimis itu ya, dan saya lihat itu yang datang juga tidak semuanya artinya orang-orang ya, ini mungkin perlu disurvei juga ya, apakah benar yang datang itu sebagian adalah tidak terdidik itu. Saya kira juga sebanyak itu orang, banyak juga yang terdidik itu dan datang tuh gitu ya. Jadi magnet apa sih yang mengundang mubaleh-mubaleh dengan tipe seperti ini gitu ya. Jadi dari sisi manajemen, dari bahkan retorikanya saya kira juga kan tidak bagus juga gitu ya. Tapi bisa menjadi magnet dakwah yang luar biasa. Itu mungkin aspek ini juga saya kira penting dan butuh penjelasan itu. Terima kasih. Masih ada? Atau Pak Farhan? Oh iya, silakan. Kira-kira menyusun tema itu bagaimana gitu. Kadang-kadang kita melihat semua materi-materi penceramah itu kita tahu gitu kan, tapi begitu kita untuk menyusun tema-tema apa, kadang-kadang agak kesulitan. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz Ali. Terima kasih. Yang pertama tentang pengalaman bicara di luar komunitas Muhammadiyah. Jadi seringkali kita punya semacam kegamangan begitu untuk bicara tentang sesungguhnya apa yang kita pahami dengan apa yang difahami oleh jamaah. Pengalaman Ustadz UBN dalam konteks ini bagaimana ya? Artinya kalau di dalam clear lah ya, tapi rupanya kalau artinya mudahnya begini saja, mengaplikasikan khatibun nas ala qadri ukulihim itu bagaimana, sementara yang ada di akal pemahaman ideologi kita itu enggak sama dengan yang difahami oleh orang, sehingga cenderung kita itu dituntut untuk mengikuti apa maunya orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi taurif begitu ya. Tadi sempat di akhir disebut tentang franchise dan juga holding. Problem terbesar yang dihadapi oleh para dai yang terkenal, berwibawa, dan juga mungkin mengakar di tengah-tengah masyarakat itu adalah tatkala mereka gagal melakukan proses tauris risalahnya. Sehingga tidak sedikit kita dengar tokoh-tokoh yang dulu hebat, rupanya ketika sudah tidak ada, anak-anaknya tidak mampu dan gagal meneruskan itu, sehingga akhirnya juga mungkin terjadi perebutan dan lain-lain. Dalam konteks ini Muhammadiyah selamat. Pertanyaan secara pribadi, barangkali terlalu privat, bagaimana UBN menyiapkan hal ini dengan 30 miliar dan seterusnya tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, untuk sementara cukup kami persilakan Ustaz Bahtiar. Terima kasih. Ini bapak-bapak sekalian sharing. Saya seharusnya banyak belajar juga sama bapak karena saya punya banyak sekali kelemahan, terutama menghadapi awam. Saya kalau ke awam itu kadang yang nggak bisa lebih dari 15 menit ceramahnya. Selebihnya udah pakai sedekah aja kebanyakan. Jadi bapak-bapak yang menguasai lapangan mengajarkan kepada saya ilmunya. Pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya LDK? Saya tuh waktu di perjalanan berpikir, memang Muhammadiyah ini sudah harus mengembangkan sayap-sayap dakwah komunitas ini secara spesifik di bawah LDK. Jadi LDK itu mempunyai dai-dai khusus ya, untuk segmen-segmen tertentunya secara segmented. Sudah harus begitu. Jadi untuk kekalangan generasi misalnya, kita bicara generasi Pak ya. Bapak-bapak yang di sini kan kebanyakan generasi O. Ya. Segmen-segmen dalam dunia media, bapak-bapak perlu sudah tahu saya kira, yang disebut dengan milenial itu 35 lah ke bawah. Nah di bawah mereka ini ada generasi Z namanya. Ini kira-kira mereka yang masih SMP SMU. Ya. Yang di bawah lagi ini yang masih TK sama SD ini kira-kira itu generasi Alpha. Bapak-bapak lihat kan bayi-bayi sekarang nangis sekarang nggak dikasih handphone sama orang tuanya. Ya, pas dikasih udah langsung itu sendiri. Kalau kita kan mesti kursus dulu. Apa kursus DOS dulu ya. Terus WS kalau nggak salah. Sebelum ke Windows gitu. Ya. Dan ini masing-masing ini ada pola komunikasinya sendiri. Yang saya sendiri juga nggak sanggup. Sehingga saya butuh di dakwah komunitas ini penyampai-penyampai di bawah saya. Yang untuk segmen-segmen tertentu. Jadi kalau mereka bikin acara, paling saya cuma pembukaan. Nggak mungkin saya bisa menguasai mereka dalam tempo 2 jam gitu, semua segmen ini. Jadi sesuai dengan usulan, kira-kira harus bagaimana LDK? Ya dia harus memiliki dai-dai yang memang spesifik, sesuai dengan segmennya. Apakah terkait usia, apakah terkait dengan klasifikasi pendidikan, klasifikasi ekonomi, klasifikasi suku, bahkan wilayah-wilayah di Hong Kong siapa, di Malaysia siapa, saya pikir itu juga sudah berjalan. Sudah harus seperti itu. Dan sebagiannya saya kira sudah berjalan di Muhammadiyah. Sudah. Nah tinggal barangkali masalahnya mungkin dai-dai Muhammadiyah ini belum ada yang masuk ke wilayah mainstream barangkali. Ya, yang ngepop banget. Pak Mukti sebetulnya berbakat, entertaining boleh itu. Jadi ceplosan-ceplosannya itu enak. Dan itu ya karakter asli, nggak usah dibuat-buat. Gitu. Nah yang seperti ini perlu. Ini saran saya buat LDK. Dan mau tidak mau harus merekrut lagi yang baru. Sebab kalau kita mengandalkan dari dalam saja, ini akan lamban. Ini harus open recruitment ini yang begini-begini. Nah tentu pendekatannya sendiri. Misalnya, bapak-bapak ini misalnya ingin berdakwah lewat media. Bikin video 1 menitan. Waduh, itu kalau nggak didukung oleh tim LDK ini susah. Sebetulnya gampang. Tinggal Muhammadiyah lewat TV-nya bilang challenging. Membuat video dakwah 1 menitan. Terkait misalnya selebrasinya Muhammad Salah. Itu. Saya kemarin bercanda aja tuh main-main, saya cuma komentari. Jadi Ustadz kan jarang bicara bola. Di Instagram saya muat. Saya komentari Muhammad Salah gitu. Waduh, luar biasa itu, sampai sekarang berapa itu viewersnya. Ini kalau kita kaitkan dengan dakwah Mbah Mangli tadi, kan bedanya kalau beliau kelihatan pada masa itu. Sekarang kan kalau saya lihat Instagram saya misalnya ada berapa nih? Oh, baru 646 ribu yang mendengarkannya. Nanti kalau mereka share kan bisa jutaan itu. Gitu. Nah, di sini saya kira Muhammadiyah, terutama dai ini harus dekat dengan orang TV, dengan tim multimedia diantaranya untuk masuk ke dakwah sekarang ini. Ini harus kuat. Dan memang harus ada tim kecil, Pak. Contoh gini, bagaimana saya dulu menggerakkan Tolikara, apa, menghantam Tolikara sampai N gitu. Saya panggil 5 orang dari Miumi habis sholat subuh. Kamu bagian investigasi lapangan, karena Ustadz Fazlan terjun ke lokasi. Kamu bagian dana, karena ongkos untuk ke Papua ini mahal, apalagi habis lebaran satu nasi bungkus itu 100 ribu. Jadi kamu bagian dana dan crowdfunding. Kamu bagian lobby, bagaimana dalam satu hari kita ketemu Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri. Gimana caranya? Ini isu hangat, gak mungkin dia gak mau ketemu Anda. Kamu bagian mobilisasi massa, kita akan gerakkan di titik-titik. Itu kira-kira sebetulnya. Tim ini yang bekerja, yang akhirnya Indonesia goncang. Dan itu betul-betul kita jalanin. Sama sekarang ketika kita mau menggerakkan Baitul Maqdis ini, di Monas besok ini. Ini kan dana minimal 1 miliar. Pengalaman di 212, 411, sebetulnya kebanyakan tim teknis ini dari saya. Habib Rizik wajah. Tapi kalau bicara tim kerjanya, mulai desain grafis, pemilihan tema tadi Pak ya, diksi, ini gak gampang. Pilih yang mana nih supaya menempel di benak orang. Untuk pemilihan tema ini, kadang saya diminta, Ustadz, besok akan ada kursus prawedding, kira-kira temanya apa Ustadz? Itu gak bisa sembarangan. Sebab sebelum flyer keluar, diksinya harus pas. Apa tema saya yang pernah booming dulu ya, tentang parenting ini. Kalau yang sekarang lagi laris itu, masuk surga sekeluarga. Kalau saya googling, search engine, masuk surga sekeluarga, Ustadz siapa yang pertama kali menggunakan diksi ini, tema ini? Ya, muncullah saya di situ. Dari mana masuk surga sekeluarga? Sebab kalau saya bilang, ayo orang tua berkumpul, untuk apa Ustaz? Saya akan jelaskan pengajian judulnya Ku anfusakum wa ahlikum naro. Udah gak mau datang nih. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa. Waduh, susah. Langsung takut itu. Sebetulnya kan ayat ini memerintahkan kita untuk masuk surga sekeluarga. Tapi menjadi masuk surga sekeluarga, menjadi sebuah tiga kata, sebuah tema, itu pun berpikir keras, Pak. Untuk bisa jadi, itu tiga kata udah maksimal, gak boleh empat kata. Ada yang mencontek Ustadz Dr. X. Bersama-sama sekeluarga masuk surga, dia bikin judul yang sama. Sampai bikin trainingnya. Tapi saya lihat dari bahasanya udah blunder ini. Ya, bersama-sama masuk surga, bersama-sama sekeluarga masuk surga. Berapa kata itu? Nah, jadi sambil langsung jawab ke sini, pemilihan tema itu hati-hati. Sebab ketika kita ingin menyampaikan sebuah materi, dua hal yang harus kita perhatikan. Satu, siapa? Yang kedua, materi apa? Tentang tempat dan waktu, orang menyesuaikan itu. Dia akan datang itu. Dari ujung kampung pun, dia datang kalau dua itu sudah terpenuhi. Dan kita harus menyelami needs daripada umat itu. Ya mungkin karena belajar marketing juga kali dulu waktu DMM gitu. Dan ini yang menyebabkan juga dakwah kita kemudian bisa lebih meluas ketika kita berbicara di luar konteks lingkungan Muhammadiyah. Sebab tema ini memang dibutuhkan oleh semua organisasi kemasyarakatan. Dan ini kan common sense aja tema-tema seperti ini. Jadi misalnya untuk bisa keluar dari lingkungan keluarga Muhammadiyah secara dakwah, saya kemarin sempat karena ada persepsi yang salah dari pihak Banser dan GP Ansor tentang saya. Ya, kasus-kasus Muhammadiyah di mana tuh ditutup, ya pengajiannya dibubarkan. Wah, ini ada yang salah nih. Gitu ya. Qadarullah, ketemulah dengan beberapa tokoh NU dan saya masuk kepada mereka, saya bikin pengajian lah atas undangan teman di lapangan di kalangan NU di Cirebon. Ya temanya harus sesuai dengan konsumsi mereka. Ya mau tidak mau saya solawatan dulu dan saya harus ngafalin solawatan gitu. Ya ternyata mereka suka. Ada satu lagu yang saya suka nyanyikan dan ini gak ada masalah. Rohatil atyaru tashdu filayalil maulidi wabarikun nuriya bedu. Udah langsung itu ketimbang ketemu ini NU nih kan gitu. Dan itu saya bawakan juga sampai ke PT IKI karena itu kan pusat intelektualnya NU kan banyak di sana. Ya. Dia itu PT IKI itu menguasai 6M. PT IKI itu. Satu menguasai mimbar. Di mana masjid-masjid agung di seluruh Indonesia kebanyakan PT IKI. Ini perlu saya sampaikan karena buat Bapak jadi inspirasi juga. Mereka menguasai mihrab. Ya. Imam-imam di masjid-masjid agung seluruh Indonesia kebanyakan mereka. Ya, majelis sampai ujungnya mayat. Untuk tahlil-tahlil gitu. 6M dia kuasai semua. Dan 6M ini yang kalau kita pelajari satu persatu, kita bisa mengambil diksi, kita bisa masuk ke mereka. Akhirnya diterimalah. Ujung-ujungnya Cak Imin yang dimarahin oleh pihak sana. Kenapa mesti ngundang dia kan gitu. Nah, namanya Cak Imin, Gus Dur jadi lawan kan gitu. Apalagi ketuanya kan gitu. Ya saya undang juga kemarin di Indonesia Leaders Forum. Nah, ini sebuah cara lain saya masuk ke dunia politik. Karena posisi saya kan rawan ini. Hari ini saya bercanda tentang dolar. Nih. Dolar. Sorry, maaf. Ya. Internetnya nggak bagus. Saya sedang menyampaikan sesuatu bagaimana kita